الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Tidak tersembunyi bagi kita bahwasannya banyak keutamaan dari upaya untuk menuntut ilmu. Tidak tersembunyi pada diri kita apa-apa yang dengan sebab perantaraan ilmu kita akan mendapatkan fadilah, keutamaan. Kita akan mendapatkan as-sawab, ganjaran, balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa saja yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan maka Allah akan menjadikan dirinya faqih, faham terhadap agama. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini cukuplah untuk memotivasi seseorang, memotivasi segenap manusia agar mau menghadapkan diri, menempuh perjalanan dalam upaya untuk menggapai al-ilmu an-nafi', al-ilmu nafi', untuk menggapai ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya semua itu berdasarkan kemampuan yang ia miliki, kekuatan yang ada pada dirinya. Maka tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya, yaitu diantaranya dengan, kecuali dengan memahamkan agama itu bagi hambanya tersebut. Dan ini adalah merupakan bentuk dorongan agar seseorang mau menuntut ilmu agama, menuntut ilmu Islam. Karena sesungguhnya manakala seseorang ia tidak memiliki ilmu, ia tidak memiliki pemahaman terhadap ahkamullah, hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya ia akan terjatuh pada larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dirinya tidak mengetahui. Seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan terjatuh kepada kekurangan demi kekurangan di dalam ibadah yang ia tunaikan. Dan itu semua ia tidak merasakannya, karena ia tidak mengetahui ilmu, yang mengetahui ilmu tentang ibadah itu sendiri. Maka ia akan tergolong kepada orang-orang yang masuk ke dalam kategori orang-orang yang memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Maka kita perhatikan bagaimana utamanya menuntut ilmu syar'i. Asy-Syaikh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah menyebutkan di antara fadail al-ilm wa fawaidih, di antara keutamaan-keutamaan ilmu dan faedah-faedahnya, disebutkan bahwasannya anna talabahu ibadatun, sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah merupakan ibadah. Seseorang yang menegakkan dirinya guna meraih ilmu syar'i, berarti ia sedang berupaya untuk menunaikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gerakan yang ia lakukan, sikap diamnya yang ia tunaikan, berdirinya ia, duduknya ia, seluruhnya dihitung sebagai bentuk ganjaran bagi dirinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena ia sedang melakukan satu bentuk upaya menuntut ilmu syar'i. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sebagaimana hadis ini dikeluarkan oleh Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang menempuh satu jalan di mana jalan tersebut ia upayakan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan bagi dirinya satu jalan menuju ke surga. Lihatlah bagaimana keutamaan dari orang yang menuntut ilmu. Ia akan dimudahkan untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Harakatuhu wa sakanatuhu wa qiyamuhu wa qu'uduhu kullu dhalika yuhsabu lahu thawaban wa ajran inda Allahi azza wa jal. Gerakan yang ia lakukan, sikap sakinahnya, sikap tenangnya, istirahatnya, berdirinya ia, duduknya ia, yang semuanya itu akan dihitung sebagai bentuk pahala, akan dihitung sebagai bentuk ajar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang yang menumpuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Kemudian keutamaan lainnya sebagaimana disebutkan dari hadis Abi Darda radhiyallahu anhum, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan ilmu, yaitu bahwasannya innal malaikata latada'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya bagi orang yang tengah menuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan dari malaikat tersebut dengan apa yang dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu tersebut. Kita lihat bagaimana keutamaan hadis yang teramat agung ini menjelaskan tentang fadlul ilm, yaitu keutamaan menuntut ilmu, ilmu agama, ilmu syar'i. Oleh karena itu, berbahagialah bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan penuh keikhlasan mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melalui amalan menuntut ilmu agama. Karena sesungguhnya sedikit sekali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sibuk dengan ilmu, untuk bergelut dengan ilmu, untuk senantiasa meraih ilmu agama yang merupakan warisan dari para anbiya, yang merupakan warisan dari para nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bermajlis, duduk menuntut ilmu syar'i yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada para rasulnya, kemudian para rasul Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada umatnya. Hingga kita sekarang ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu yang ada pada diri kita. Kemudian keutamaan lainnya disebutkan bahwasannya innal alima la yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-haytan fil ma. Ini adalah faedah yang ketiga dari orang yang menuntut ilmu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu sesungguhnya seorang alim sungguh akan dimohonkan ampun bagi orang alim tersebut kullu syai'in, ya, semuanya, segala sesuatunya, ya, oleh segala sesuatunya, hatal hitan filma, samsikan yang ada di air pun memohonkan ampun bagi seorang alim, bagi seorang yang berilmu. Hadis yang ketiga yang baru kita bacakan ini adalah mengandung faedah betapa permohonan ampun senantiasa disampaikan oleh segenap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita ingin yang demikian itu? Tidakkah segenap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala sampai ikan yang ada di air pun memohon untuk seorang alim, seorang yang ilmu syar'i? Keutamaan orang yang memiliki ilmu. Hadis yang sahih, dan seorang alim atas seorang abid ahli ibadah sebagaimana keutamaan bulan atas segenap bintang gemintang. Artinya bahwasannya seorang yang berilmu tetap lebih memiliki keutamaan dibandingkan dengan seorang ahli ibadah. Karena seorang yang alim, ia akan bisa menuntun umat. Seorang yang alim dengan ilmunya itu bisa membimbing umat sehingga orang lain ikut mendapatkan manfaat dari ilmu yang ada pada dirinya. Berbeda dengan seorang abid, dia beribadah hanya untuk dirinya. Ibadah yang ia tunaikan semata-mata faedahnya kembali kepada dirinya. Berbeda dengan seorang alim, maka ilmu yang ada pada dirinya akan dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Bahkan tidak hanya manusia yang merasakan manfaat dari ilmu dari seorang alim itu. Tumbuh-tumbuhan, hewan, dan alam semesta yang lainnya pun ikut merasakan manfaat dari ilmu yang ada pada seorang alim. Kita lihat sebagaimana hadis yang masyhur, kisah pembantai 100 jiwa. Ketika orang ini membunuh 99 orang, datang ke seorang abid, seorang rahib, ahli ibadah, menanyakan apakah taubatnya bisa diterima ataukah tidak. Seorang ahli ibadah mengatakan tidak, maka kemudian rahib ini pun dibunuh. Berbeda ketika pembunuh 100 jiwa ini datang kepada seorang alim, maka seorang alim kemudian bisa memberikan bimbingan kepada dirinya, kepada si pembunuh 100 orang ini. Ketika ditanyakan apakah taubatnya akan bisa diterima, seorang yang alim, dia tidak semata-mata mengatakan bisa diterima, tidak semata itu. Ya. Tetapi seorang alim kemudian memberikan irsyad wal bayan, ya, dengan memberikan petunjuk, ya, jalan keselamatan kepada si pembunuh 100 nyawa ini. Dengan apa? Dengan penjelasan, engkau harus pindah dari daerahmu, dari kampungmu, ya, menuju ke satu daerah yang di sana, di tempat barumu nanti, masyarakatnya baik. Ya. Sedangkan daerahmu itu masyarakatnya jelek. Seorang alim bisa meneropong. Seorang alim bisa membuat kebijakan. Seorang alim mampu untuk mengantarkan laki-laki ini yang telah membunuh 100 jiwa ini untuk kemudian bisa mempertahankan taubatnya agar ia tidak terpengaruh lagi oleh lingkungannya. Orang yang alim, dia akan melihat bahwasannya lingkungan yang selama ini didiami oleh si pembunuh ini, lingkungan yang jelek. Lingkungan yang akan menyebabkan dia untuk terus mendapatkan dorongan untuk membunuh terus. Dorongan untuk senantiasa berbuat sesuatu yang jelek. Ini semua adalah dengan sebab ilmu yang ada pada seorang alim tersebut. Maka orang ini pun kemudian dibimbing oleh seorang alim, tidak semata-mata untuk ya tobatmu diterima, tapi dibimbing juga untuk meninggalkan kampung halamannya, pindah ke satu wilayah, satu daerah yang di sana masyarakatnya baik. Seorang alim, dia bisa menilai ini masyarakatnya baik, ini masyarakatnya jelek. Dari mana? Dari kacamata keilmuan yang ada pada dirinya. Sehingga bisa membedakan perilaku masyarakat di satu tempat ini buruk, sedangkan perilaku masyarakat di tempat yang lain baik, bagus. Itu hanya bisa dilihat melalui kacamata seorang alim, seorang yang memiliki ilmu. Nah, disinilah kemudian orang yang membunuh 100 jiwa itu diperintahkan untuk pindah dari lingkungan yang jelek ke lingkungan yang bagus. Semua ini dengan sebab al-alim, yaitu seorang yang alim. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diibaratkan keutamaan seorang alim, fadlul alim alal abid, atas seorang ahli ibadah, ka fadlil qamari ala sairil kawakib, seperti bulan atas seluruh bintang gemintang. Cahaya bintang itu kecil kelap-kelip, tapi satu bulan cahayanya bisa menerangi sekian banyak ruang. Ini keutamaan yang diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atas seorang alim. Dan dengan demikian menunjukkan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Keutamaan orang yang kemudian ia memiliki ilmu tersebut, untuk kemudian dengan ilmunya itu ia bisa mencerahkan umat. Dengan ilmunya tersebut ia tidak semata-mata menyelamatkan satu dua orang, tetapi menyelamatkan sekian banyak manusia, bahkan sekian banyak makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Adanya kehadiran seorang alim di satu daerah menjadikan lingkungan di sekitarnya bisa terjaga, bisa kemudian menjadi lebih baik. Kenapa demikian? Ini tidak lain adalah karena fadlul alim, adanya keutamaan pada seorang yang alim. Masyarakat di sekitarnya akan tercerahkan, masyarakat di sekitarnya akan terbimbing, masyarakat di sekitarnya akan mendapatkan penjelasan-penjelasan, bayan. Kalau masyarakat melakukan demikian, akibatnya akan demikian. Masyarakat melakukan ini, akibatnya akan begini, dan seterusnya. Dan semua itu tentu ditimbang dengan ilmu. Nah, ini diantara bentuk keutamaan-keutamaan ilmu. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, ketika kita menuntut ilmu, tentu kita menginginkan ilmu itu berbuah. Karena sesungguhnya al-amalu bihadzal din, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, al-amalu bidinillah fa inna thamratal ilm al-amal. Karena sesungguhnya amal ini, amal di dalam agama, amal dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya buah dari ilmu adalah amal. Fal ilmu duna amal kasyajarati la tamrah laha. Ilmu yang tanpa amal seperti pohon yang tidak memiliki buah. Maka ilmu dan amal adalah sesuatu yang harus beriring. Seseorang memiliki ilmu, seseorang mengamalkannya. Bahkan salafunas saleh menyampaikan, apabila telah sampai kepada dirimu ilmu, maka hendaklah ilmu itu diamalkan, walaupun engkau hanya sekali saja mengamalkan ilmu tersebut. Hanya sekali saja mengamalkan ilmu tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa memberi contoh. Beliau tidak semata mengajarkan ilmu, tetapi beliau pun memberi contoh bagaimana mengamalkan ilmu tersebut. Sebagaimana athar dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna la natazawazu 10 ayatin min fami Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hatta nata'allama ma'naha wal 'amala biha. Faqala kunna nata'allamul 'ilma wal 'amala. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dulu kami tidak pernah mengambil dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih dari 10 ayat. Sampai ke 10 ayat tersebut kami pelajari maknanya dan kami amalkan ke 10 ayat tersebut. Syahid daripada ungkapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ini, yaitu ingin menunjukkan bahwasannya apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu senantiasa berupaya mengamalkan dari apa yang telah diajarkan dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berupaya untuk bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna nata'allamul ilma wal amala. Kami mempelajari ilmu dan mempelajari pula bagaimana amalnya. Menerapkan ilmu itu di dalam amal perbuatan. Itu pun dipelajari. Maka dari sini menunjukkan salafunas saleh dahulu belajar tidak semata-mata mendapatkan ilmu, tapi juga belajar bagaimana praktik mengamalkan ilmu tersebut. Jangankan ilmu agama, ilmu umum saja itu kan kita dipelajari bagaimana mempraktekannya. Seorang yang kuliah di kedokteran, iya kan? Kan tidak semata-mata belajar teorinya saja. Tapi kan kemudian diterjunkan untuk mempelajari bagaimana mempraktekkan ilmunya tersebut. Ada istilahnya koas atau apa begitu kan. Dalam rangka apa? Menerapkan teorinya tersebut. Terlebih ini ilmu agama, di mana amal itu merupakan buah daripada ilmu, di mana amal tersebut ya, merupakan thamrah yang akan memberikan kebaikan bagi orang yang memiliki ilmu tersebut. Dan tidak semata-mata memberikan kebaikan kepada orang yang memiliki ilmu tersebut, tetapi juga kepada orang lain, orang-orang yang ada di sekitarnya. Seorang ayah, dia mengamalkan ilmu. Contohnya dia mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mencontohkan menunaikan salat sunnah di rumah. Ya. Salat maktubah ditunaikan di masjid berjamaah, salat sunnah ditunaikan di rumah. Salah satu hikmahnya, orang rumah, mungkin kita memiliki anak kecil, kita dikarunia anak kecil, anak 2-3 tahun, kemudian melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya. Sebagai seorang ayah, tentu ini menjadi figur bagi anak tersebut. Figur di mana anak suka meniru perbuatan orang-orang di sekitarnya. Maka kita lihat bagaimana anak kita yang baru berusia 2-3 tahun ikut-ikutan ruku, ya kan? Ya. Ikut-ikutan sujud. Ya. Dari mana dia bisa berbuat demikian? Ya. Tidak lain karena melihat orang di sekitarnya. Melihat kita, melihat ayahnya. Ya. Yang dia menunaikan sholat, kemudian anak yang kecil ini melihat. Dan ayahnya saya yakin tidak pernah, ayo nak sini belajar, rukunya begini ya, sujudnya begini, belum pernah. Anak menirukan gerakan ruku, meniru mata-mata karena melihat. Dan ini salah satu hikmah ketika kita mengamalkan ilmu tersebut, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ya. Ketika kita mengamalkannya di rumah. Sehingga anak-anak kita pun meniru. Itu diantara kebaikan seorang alim. Seorang yang berilmu. Sehingga kemudian ilmu itu memberi manfaat kepada orang lain. Terkhusus dalam hal ini adalah anak kita. Maka athar dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut ya, menjadikan kita pentingnya untuk menunaikan amal. Karena apabila ilmu itu kemudian menyelisihi, artinya orang tersebut punya ilmu tapi kemudian tidak mengamalkannya, maka kanal ilm hujjatun alal abd, bahwasanya ilmu itu akan menghujahi terhadap ya, hujjatun lak alaik ya, dia akan menjadi hujjatun alal abd, dia akan menjadi hujjah atas diri orang tersebut ya, sehingga kemudian ilmu itu nanti kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, seseorang yang berilmu tapi dia tidak kemudian mengamalkannya adalah merupakan al-insan syabihan bil maghdub alaihim wa hum al-yahud. Seseorang yang menyerupai hambanya yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai atas diri mereka yaitu dari kalangan Yahudi. Kenapa demikian? Summu maghduban alaihim, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Kenapa mereka dikatakan orang yang dimurkai atas mereka? Kata beliau hafizahullah ta'ala, li'annahum lam ya'malu bi'ilmihim. Karena sesungguhnya mereka belum beramal ya, dengan ilmu yang ada pada diri mereka. Dan sebaliknya, ya, seseorang yang dia tidak memiliki ilmu tapi kemudian dia beramal, maka yang demikian ini adalah fa'asbahal insan syabihan bin nasara. Orang tersebut menyerupai orang-orang Nasara. Li'annahum ya'buduna allaha alal jahli wadzalal. Karena sesungguhnya orang-orang Nasara itu, dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar kejahilan dan kesesatan yang ada pada dirinya. Kemudian, walil amali bil ilmi fawaid la tuhsa. Dan bagi amal dengan ilmu akan menumbuhkan beberapa fawaid yang tidak terbatas. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, bagi seseorang yang beramal dengan ilmunya, ketika ilmu itu diamalkan, apa yang akan menjadi, apa akibat, apa yang akan bisa diterima oleh seseorang yang mengamalkan ilmunya tersebut? Di antaranya, kata beliau rahimahullah, kamalul inqiyadi lillahi azza wa jal. Seseorang yang beramal dengan ilmunya, dia akan mendapatkan faedah kamalul inqiyad lillahi azza wa jal. Kesempurnaan, sempurnanya ketundukan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang tidak ingin beribadah kepada Allah, taat, patuh, tunduk dengan sesempurna mungkin? Dan kesempurnaan untuk tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan bisa dicapai manakala orang tersebut memiliki ilmu, kemudian ilmu yang ada pada dirinya diamalkan, maka ia akan mendapatkan kesempurnaan di dalam menunaikan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla.